Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan dars kajian dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita masih berada di awal-awal pembahasan kitab dan kita memohon kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk mempelajari risalah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Pada kajian sebelumnya kita menyebutkan dalil-dalil, alasan-alasan yang dengannya kita meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu secara akal, secara fitrah, fitrah umat manusia yang mana sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan sebelum dia dilahirkan di muka bumi ini, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-Nya, sebagai Rabb dari seluruh alam semesta. Adapun dalil secara syar'i, maka sungguh sangat banyak. Di antaranya adalah diutusnya para rasul yang membawa syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana syariat tersebut mengandung banyak maslahat bagi umat manusia dan bahkan seluruh alam semesta, yang menunjukkan bahwasanya rasul tersebut telah diutus oleh Rabb yang maha bijaksana, yang maha kuasa, terutama dengan keberadaan Al-Qur'an. Al-Quran yang tidak akan mungkin dari makhluk-makhluk Allah untuk bisa mendatangkan yang semisal atau yang seperti Al-Quran tersebut. Maka ini secara syar'i menunjukkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah al-iman bil malaikah wa malaikatihi, iman terhadap malaikat Allah. Antum lihat halaman 17. Al-imanu bil malaika ay at-tasdiq biwujudihim, membenarkan keberadaan mereka. Apa maksud beriman kepada para malaikat? At-tasdiq biwujudihim, beriman akan keberadaan mereka. Wa annahum kama wasafahumullahu fi kitabihi, dan bahwasanya mereka adalah sebagaimana yang disifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya. Pada dua ayat di dalam surat Al-Anbiya, ayat 26 dan 27, ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, mereka adalah hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli, tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan, wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamalkan. Mereka mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah membangkang, La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah menentang dan bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah. Mereka juga tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba-hamba yang taat. Wa qad dalla al-kitab wa sunnatu ala asnafil malaika wa awsafihim. Dan telah disebutkan di dalam kitab dan sunnah tentang jenis-jenis para malaikat dan sifat-sifat mereka. Wa annahum muwakkaluna bi'amalin yu'addunaha. Dan bahwasannya para malaikat adalah hamba-hamba yang mendapatkan tugas, yang mana mereka menjalankan tugas-tugas tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib, fayajibul imanu bidzalika kullihi, wajib bagi kita untuk beriman dengan itu semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, malaikat alamun ghaibi, makhluk ghaib yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqatil jannu min marijim min nar. Diciptakan malaikat dari cahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diciptakan jin dari api. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka hamba-hamba yang selalu taat dan tunduk atas perintah Allah. Dan mereka juga memiliki tugas-tugas. Di antara tugas-tugas para malaikat yang kita ketahui yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril mendapatkan tugas dari Allah untuk mengantarkan atau menyampaikan wahyu, turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada rasul-rasul, utusan-utusan Allah. Di antaranya adalah Israfil. Israfil pakai sin, Israfil. Mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Dan Israfil ini termasuk salah satu malaikat yang menopang Al-Arasy. Menopang Al-Arasy. Barakallahu fikum. Kemudian di antara mereka adalah Mikail. Yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hujan dan tumbuhan. Nah, tiga malaikat ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Nah, malaikat Jibril berkaitan dengan wahyu, yang mana wahyu tersebut hayatul qulub, kehidupan dari hati umat manusia. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang menunjukkan berakhirnya kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kemudian malaikat Mikail yang berkaitan dengan turunnya hujan dan tumbuhan. Barakallahu fikum, yang ini merupakan kehidupan bagi bumi dan umat manusia, kebutuhan mereka. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin, tiga malaikat ini yang baru saja kita sebutkan adalah malaikat-malaikat yang besar, yang mulia, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul akan dengan rububiyah Allah terhadap tiga malaikat ini di dalam doa al-istiftah pada salat al-lail. Nah, Nabi bertawassul di dalam doa qiyamul lail yang beliau tegakkan dengan rububiyah Allah terhadap tiga malaikat ini. Bertawassul dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, kepemilikan Allah, kekuasaan Allah terhadap tiga malaikat ini. Dalam doanya, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wa syahadah Anta tahkumu baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifun. Allahumma ya Allah, Rabba Jibra'il, Rob dari Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara ghaib dan asyhadah nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau berhukum di antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Perhatikan doa ini, Allah Subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan rububiyah Allah, kekuasaan Allah, kepemilikan Allah, na'am, terhadap malaikat-malaikat yang besar ini. Na'am. Barakallahu fikum. Menunjukkan betapa mulianya malaikat-malaikat tersebut. Kemudian juga di antara malaikat ada yang memiliki tugas mencabut ruh nyawa dari Bani Adam, yang mana tentang malaikat ini penyebutannya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis disebut dengan malakul maut. Malakul maut. Bukan Izrail, tidak ada dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah penyebutan malaikat penyabut nyawa dengan nama Izrail, dan bahkan itu dilagukan, dinyanyikan. Maka ini sesuatu pengetahuan yang salah. Banyak sekali di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi. Di antaranya adalah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Perhatikan, namanya disebut dengan malakul maut. Tawaffathu idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Sampai ketika datang kepada mereka al-maut, yakni ajal mereka, mereka diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Yakni di dalam Al-Quran, malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencabut nyawa manusia diistilahkan dengan malakul maut, atau pembantu-pembantunya, a'wanuhu, atau disebutkan dengan utusan-utusan Allah, rusuluhu, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penamaan dengan nama Izrail. Adapun di sini disebutkan dengan rusuluna pada ayat di dalam surat Al-An'am ayat ke-21. Di antaranya juga di dalam surat As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkira bikum. Katakanlah, yatawaffakum, kalian diwafatkan oleh malakul maut yang telah diwakilkan kepada kalian, yang telah ditugaskan terhadap kalian. Penyebutannya dengan malakul maut. Naam. Barakallahu fikum. Di antara malaikat ada yang bertugas, naam, barakallahu fikum, sayyahuna fil ard yaltamisuna hilaqadh dzikr. Mereka berkeliling di muka bumi, dan mereka mencari majelis-majelis zikir, halaqah-halaqah zikir, dan termasuk di dalamnya adalah halaqah talabul ilm, majelis talabul ilm, majelis ta'lim. Dan mereka akan bersalawat terhadap penghuni atau yang berada di dalam majelis-majelis tersebut. Kemudian di antara malaikat ada yang bertugas yang menulis catatan-catatan dari amalan umat manusia. Banyak sekali dalil tentang hal ini. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya atas kalian ada para malaikat penjaga, kiraman katibin, yang mulia dan mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah dia mengucapkan dari ucapan illa ladaihi, melainkan ada di sisinya raqibun atid, yang mencatat dari ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Bahkan rintihan orang yang kesakitan juga dicatat oleh malaikat tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau, ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah sakit, kemudian beliau dijenguk oleh para sahabat dan murid-murid beliau, dan mereka mendapati Al-Imam Ahmad merintih atas rasa sakit yang beliau rasakan. Merasakan sesuatu yang wajar, atau dia mengatakan aduh. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan kepada beliau, ya Abu Abdillah ta'in waqad qala Tawus innal malak yaktubu hatta aninal marid. Wahai Abu Abdillah, engkau merintih padahal Tawus, salah satu imam tabi'in, mengatakan sesungguhnya malaikat mencatat bahkan rintihan dari orang yang sakit. Lianna Allah yaqul, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia melafadzkan sebuah ucapan melainkan di sisinya ada raqibun atid, malaikat yang mencatat. Faja'ala Abu Abdillah yatasabbar wa tarakal anin. Maka oleh karena itu, Abu Abdillah, yakni Al-Imam Ahmad barakallahu fikum, berupaya untuk sabar dan meninggalkan al-anin, rintihan tersebut. Li'anna kulla syai'in yuktab, dikarenakan segala sesuatu dicatat oleh malaikat. Barakallahu fikum. Rahimahullahu Al-Imam Ahmad ibn Ambal. Kemudian di antara malaikat ada yang bertugas ruk'un sujudun lillahi fis sama. Mereka sujud dan ruku untuk Allah Subhanahu wa taala di langit. Yakni mereka hanya beribadah kepada Allah. Tugasnya hanya beribadah. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Al-Baitul Ma'mur yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Al-Mi'raj, Lailatul Isra wal Mi'raj. Nabi mengatakan tentang Al-Baitul Ma'mur, yatufu bihi aw yadkhuluhu 70 alfu malakin, 70 alfa malakin kulla yaumin thumma la yauduna ilaihi akhira ma alaihim. Al-Baitul Ma'mur setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat. Kemudian malaikat yang sudah masuk ini lalu keluar dan mereka tidak akan pernah kembali lagi. Dan itu setiap hari. Nah, menunjukkan malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Antum tinggal kalikan saja. Nah, berapa hari yang sudah ada semenjak diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Baitul Ma'mur. Naam. Menunjukkan jumlahnya sangat banyak sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat, "Wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu yaitu para malaikat illa huwa, illahu, kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara malaikat ada yang nama-namanya yang kita ketahui yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, Jibril, Mikail, naam, Israfil, Malakul Maut dan yang lainnya, malaikat Ridwan, naam, malaikat Malik. Nah, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, tentang malaikat Malik penjaga naam neraka. Ya Malik, ahlun nar berkata kepada Malik, naam, malaikat Malik, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, naam, agar, andaikan atau supaya Allah Subhanahu wa taala Rabbmu menyelesaikan kami, yakni mewafatkan dan mematikan kami. Nah, karena mereka tidak kuasa menahan siksaan dari api neraka sehingga dia memohon meminta kepada Malik agar Allah Subhanahu wa taala membunuh dan membinasakan mereka. Nauzubillah. Nah. Al-muhim barakallahu fikum, wajib bagi kita untuk beriman kepada malaikat. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya mereka adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita saksikan dan kadang wujud mereka terlihat. Barakallahu fikum, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis, di antaranya hadis Jibril yang mengajarkan kepada para sahabat dengan datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman dan ihsan dan bertanya tentang hari kiamat dan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, dan kita juga beriman bahwasanya para malaikat memiliki jasad, memiliki tubuh. Nah, barakallahu fikum, bantahan bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya malaikat itu hanya sebatas ruh, enggak punya jasad. Nah, yang benar, wajib bagi kita beriman bahwasanya malaikat memiliki jasad. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Fatir, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Pencipta malaikat rusulan sebagai utusan-utusan uli ajnihatin yang memiliki sayap-sayap. Dan bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril ala surati. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril sesuai dengan tubuh aslinya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala terhadap Jibril ini. Lahu sittu mi'ati jinah. Yang mana malaikat Jibril tersebut memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuq. Yang mana sayap tersebut memenuhi ufuk. Nah, bagaimana Nabi SAW bisa melihatnya? Nah, tentunya dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah al-iman bil kutub. Antum lihat halaman 17. ay at-tasdiq bil kutub, beriman atau membenarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati anzalaha Allah ala rusulihi, yang diturunkan oleh Allah atas rasulnya. Wa annaha kalamuhu, nah, dan bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini adalah keyakinan akidah bid'i, akidah bid'ah. Wa annaha haqqun wa nurun wa huda, dan bahwasanya kitab-kitab tersebut hak yang merupakan cahaya dan petunjuk. Fayajibul imanu bima sammallahu minha, maka wajib bagi kita untuk beriman terhadap kitab-kitab tersebut dengan nama-nama yang Allah berikan tentangnya, seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Dan kita juga beriman dengan kitab-kitab yang tidak disebutkan penamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi, seperti suhuf, naam suhuf, suhufi Ibrahim wa Musa. Naam. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walikulli rasulin kitabun, setiap rasul memiliki kitab, setiap rasul memiliki kitab, dan kitabnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan. Ini menunjukkan bahwasanya setiap rasul memiliki kitab. Akan tetapi kita tidak tahu semua kitab-kitab tersebut. Yang kita ketahui apa? Naam. Barakallahu fikum. Nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Naam. Taurat, Injil, Zabur, naam, barakallahu fikum, dan Al-Quran. Kemudian di sana ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, naam. Itu kitab-kitab dan nama-nama yang disebutkan dari kitab-kitab tersebut kita imani. Adapun yang kita tidak kita ketahui, kita imani secara mujmal, secara umum. Bahwasannya setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab. Nah. At-Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Al-Injil kepada Nabi Isa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah. Lalu apakah kita boleh mempelajari kitab-kitab tersebut? Adapun Al-Quran wajib untuk kita pelajari, jelas. Lalu bagaimana dengan kitab Zabur, kitab Taurat, naam? Maka jawabannya seperti yang diriwayatkan, suatu ketika Umar radhiyallahu anhu membaca lembaran dari At-Taurat, lalu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam hayyan, masih hidup saat sekarang ini, maka tidak akan ada yang dia lakukan kecuali mengikutiku. Nah, maka jawabannya adalah kita tidak perlu mempelajari kitab-kitab tersebut kecuali Al-Quran. Kita imani. Nah, bahwasanya At-Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, nah, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kita imani. Barakallahu fikum. Dan kita mencukupkan dengan Al-Quran untuk kita pelajari, karena Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab tersebut. Dan semuanya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Qur'an ini dan menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menjaga Al-Qur'an ini. Dijaga semenjak diwahyukan, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Naam, sampai tegaknya hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganti ayat atau huruf di dalam Al-Qur'an tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, al-iman birrusul. Birusulihi. Beriman terhadap rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Al-iman birrusul alladzina arsalahumullahu ila khalqi. Beriman terhadap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ai at-tasdiq bihim jami'an. Mengimani mereka semuanya. Kita tidak boleh kufur, beriman kepada sebagian lalu kufur terhadap sebagian. Wa annahum shadiquna fi ma akhbaru bihi. Bahwasanya para rasul tersebut adalah hamba-hamba yang jujur terhadap apa yang mereka sampaikan. Wa annahum ballaghu risalati rabbihim, dan bahwasanya mereka telah menyampaikan risalah dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak mengiman, tidak membedakan antara seorang pun dari mereka dalam keimanan. Bal nu'minu bihim jami'an, man sammallahu minhum fi kitabihi wa man lam yusammi minhum. Bahkan kita beriman kepada mereka semuanya, baik yang Allah sebutkan nama-nama mereka di dalam kitabnya, wa man lam yusammi minhum, ataupun yang belum disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsus hum 'alaik. Dan rasul-rasul di antara mereka ada yang kami kisahkan kisah mereka terhadapmu. Warusulan, dan ada rasul-rasul yang belum kami kisahkan tentang mereka terhadapmu. Nah, ada yang disebutkan kisah mereka di dalam Al-Quran, ada yang belum disebutkan, yang tidak kita ketahui. Nah, namun kita mengimani mereka semua secara umum. Wa afdaluhum ulul azmi minhum wahum, dan yang paling utama atau paling mulia dari rasul-rasul tersebut adalah nabi yang disebut dengan ulul azmi. Mereka adalah Nuh, yang pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Thumma baqiyatur rusul, thummal anbiya. Dan kemudian sisa-sisa dari para rasul, kemudian para nabi. Wa afdalul jami' khatamur rusuli nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia dari para rasul dan dari para rasul ulul azmi adalah penutup para rasul, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau adalah yang terutama dan yang terbaik. Beliau adalah pemimpin manusia, seluruh manusia. Barakallahu fikum. Wa sahhu makila fil farqi bainan nabi war rasul, dan yang paling sahih tentang yang disebutkan, yaitu tentang perbedaan antara nabi dan rasul yang disebutkan adalah, nah, ini sekarang kita membahas tentang perbedaan nabi dan rasul. Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, "Anna an-nabiyya man auha ilaihi, man uhiya ilaihi bi syar'in walam yu'mar bitablighihi. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu atau diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat, akan tetapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, ini sisi perbedaannya. Ar-rasul man uhiya ilaihi bi syar'in, orang yang mendapatkan wahyu dengan sebuah syariat, ini persamaannya, sama-sama mendapatkan wahyu. Wa umira bitablighi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan barakallahu fikum wahyu syariat tersebut. Ini sisi perbedaannya. Nah, saya ulangi, an-nabi na'am man uhiya ilaihi bi syar'in, orang yang mendapatkan wahyu dengan sebuah syariat, walam yu'mar bitablighihi, dan dia tidak diperintahkan atau tidak ditugaskan untuk menyampaikan syariat tersebut. Berbeda dengan rasul, dia mendapatkan wahyu, diwahyukan kepadanya, nah, dan juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, syariat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ini kita membahas tentang rasul. Nah, rasul ini lebih khusus. Rasul ini lebih khusus daripada nabi. Setiap rasul pasti dia seorang nabi. Dan setiap nabi belum tentu dia seorang rasul. Nah, jadi rasul, kedudukan rasul ini lebih khusus dan nabi lebih umum. Barakallahu fikum. Adapun rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang dikatakan orang banyak bahwa yang pertama adalah nabi siapa? Nabi Idris. Nah, adapun dalilnya adalah di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu yang juga disampaikan kepada Nabi Nuh. Wan nabiyina min ba'di, dan para nabi setelahnya. Nah, yang dimaksud dengan wahyu di sini adalah wahyu ar-risalah, wahyu kerasulan. Wahyu kerasulan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sama dengan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Nah, menunjukkan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Karena ada kalimat wan nabiyina min ba'di, dan para nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam. Syahidnya di sini apa? Wan nabiyina min ba'di, dan para nabi setelah Nabi Nuh. Nah. Dan juga di dalam surat Al-Hadid, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan mereka an-nubuwah dan kitab. Nah, asyahid di sini adalah lafaz fi dzurriyyatihima, pada keturunan mereka berdua. Nah, barakallahu fikum. Adapun sebelum Nabi Nuh berarti bukan keturunan Nabi Nuh. Akan tetapi di dalam ayat ini disebutkan fi dzurriyyatihima, di dalam pada keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini daras atau kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.